apa yang sekarang saya rasakan saat dengan kau. Hanya kau yang jago bisa bikin saya nyaman, karena kau itu tak punya kekasih idaman. Kau hadir untuk tak sebagai sapu pahlawan, tetap dengan sapu tangan dan jangan lepaskan. Karena kau yang bikin bikin nyaman, dan kau berhasil sayang. Sapu ego kau taklukan, tak perlu mau cari yang sempurna. Kalau yang sederhana saja bisa buat saya bahagia. Jadi sayang, saya mau minta kau setia bersama dengan saya sampai tutup usia. Tutup telinga daripada mulut dunia. Percaya saya karena bahagia itu tong dua yang punya. Saya merasa nyaman kalau saya bersama kau. Saat jauh dari kau buat saya susah sono. Tiap detik tiap menit rindu kau pesan yang berani. Saya tetap berjuang walau semua begitu sulit. Kau yang selalu saya ingin buat saya bahagia itu saya yakin. Makin hari saya tambah nyaman, tetap kau bersama erat dalam genggaman. Dan tak mungkin terganti, kau masih terspesial di hati. Kau masih menjadi saya punya kekasih indah, sayang sungguh mati. Dan kau sa idola, kau sa pemanja, kau sa pu cinta kasih karunia. Tetap sa jaga, selalu sa bangga kau. Dan hanya kau yang jago bisa bikin sa nyaman, karena kau itu sa punya kekasih idaman. Kau hadir untuk sa sebagai sapu pahlawan, tetap dengan sapu tangan dan jangan lepaskan. Karena kau yang bikin memang jago bikin nyaman. Ramau lego di hubungan sama udeng kau nanti di pelaminan. Tak harap tetap stay dengsa, tak harap jangan kau stay darsa. Kau yang bikin sa bahagia, we mace sama ja. Sudah pasti kenyamanan kau beri, titipkan cinta jaga mati. Jangan lari, tetap di sini. Saya pegang nih janji yang kau beri. Terangkan pergi, lewati hari selalu hadiri saat ada waktu bersama kau. Kau hilangkan sepi, lepaskan semua gundah. Cinta yang kau beri, berikan rasa bangga.